يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها فبث منهما رجالا كثيرا ونساء فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يسر لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita melanjutkan kembali apa yang baru kita baca. Jadi kita jadi bisa dibaca kita di Tauhid. Yang jelas saya kata-kata Syekh Muhammad Ibn Abdul Aziz Sulaiman Al-Qur'awi rahimahullah ta'ala. Kalau rahimahullah ta'ala wa kullullahi ta'ala. Allah SWT berfirman dalam surat Al-Ankabut ayat 10. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi fa idza udiya billahi ja'ala fitnatan nasi ka'adzabillah wa la'in ja'a nasrun min rabbika la yaqulunna inna kunna ma'akum awalaysa Allahu bi'alama bima fi suduril alamin. Wa minan nasi, dan dari sebagian manusia ada orang-orang yang berkata, amanna billah, kami telah beriman kepada Allah. Eh, yu'minu bilisani duna qalbihi kal munafiqin. Sebagian manusia ada yang berkata, kami beriman kepada Allah, namun berimannya hanya dengan lisannya saja, tidak beriman di dalam hatinya. Seperti keadaan orang-orang munafik. Fa idza udiya billahi apabila dia mendapatkan gangguan-gangguan karena persaksiannya beriman kepada Allah. Dan Allah SWT berikan ujian orang-orang yang menyatakan beriman kepada Allah. Benar atau tidak keimanannya. Ja'ala fitnatan nasi ka'adzabillah. Maka orang tersebut yang mengaku beriman dengan lisannya dan tidak pada hatinya, mereka menjadikan gangguan manusia karena dia beriman, menyatakan keimanan, dia menjadikan seperti azab Allah. Jadi mereka menyangka bahwasanya tatkala dia beriman kepada Allah, maka mereka berdapat bersujud kepada Allah SWT. Kenapa saya sudah beriman kepada Allah, ke Allah SWT menghadap saya? Sehingga tatkala mereka mendapatkan ujian-ujian dari manusia, apakah benar keimanannya atau tidak, dan mereka menyangka bahwasanya ujian-ujian tersebut mereka berprasangka buruk kepada Allah SWT, fartada an dinihi wala niqabil kufri, sehingga mereka tidak kuat dengan ujian-ujian manusia, sehingga mereka murtad. Dia murtad dari agama Islam, dari apa yang telah dia nyatakan sebagai beriman kepada Allah, meninggalkan Islam, kemudian dia bergabung kepada kekufuran. Terlebih-lebih dia mempunyai prasangka yang jauh. Dulu saya tidak beriman kepada Allah, jadi enak, mulia, serba kecukupan, tidak kekurangan. Namun sekarang setelah saya menyatakan keimanan, kok malah hidup saya menjadi sempit, banyak gangguan, kekurangan, sehingga mereka berkesimpulan bahwasanya berarti Allah SWT meridhoi kekafiran saya. Buktinya kala dulu saya kafir, Allah SWT berikan kelonggaran, berikan kesenangan. Namun tatkala saya beriman, Allah SWT marah kepada saya, hingga Allah SWT memberikan siksa kepada saya. Kalau begitu saya keluar saja, tidak usah beriman kepada Allah. Maka sepertinya adalah persangkaan yang batil, persangkaan buruk terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga tatkala mereka menyatakan keimanan, kemudian mendapatkan cobaan-cobaan, ujian-ujian, di antaranya Allah SWT mensyariatkan untuk berjihad. Karena orang munafik ini telah menyatakan keislaman, maka diseru untuk berjihad. Mau tidak mau harus apa? Bergabung dengan pasukan kaum musliminnya. Dan tentunya yang namanya perang itu bukan sesuatu yang enak. Berhadapan dengan musuh, saling lepas menebas pedang, saling panah memanah. Kalau enggak menyakiti ya tersakiti. Itu yang perang. Kalau enggak membunuh ya dibunuh. Jika tatkala orang-orang munafik mendapatkan cobaan-cobaan dari Allah SWT, terluka di jalan Allah SWT, maka mereka tidak sabar dan berprasangka buruk bahwasanya Allah SWT menjelekkan dia, mengazab dia. Padahal itu adalah sebagai ujian. Mana orang-orang yang benar keimanannya dan mana orang-orang yang dusta keimanannya tatkala mendapatkan ujian. Sehingga mereka tidak taat komando. Sebagian mereka menggembosi pasukan muslimin agar tidak melanjutkan peperangan atau memboikot mereka atau menyempal dari pasukan kaum muslimin. Untuk apa? Mengedonkan kaum muslimin yang lain, bahwasanya kaum muslimin yang lain telah berkurang jumlahnya sekian. Sehingga tindakan-tindakan kaum munafikin benar-benar sangat merugikan kaum muslimin. Walain jaa nasrun min rabbika layaqulanna inna kunna ma'akum. Namun kalau kaum muslimin, pasukan kaum muslimin berperang kemudian mendapatkan pertolongan, mendapatkan kemenangan, bisa mengalahkan musuh-musuhnya, maka mereka orang-orang munafikin namun, ya kami juga bersama kalian, kami juga beriman kepada kalian, sehingga kami berhak untuk mendapatkan harta ghanimah. Maunya enaknya saja, tidak mau susahnya. Kalian saja yang berperang, saya tadi rumah. Nanti kalau mendapatkan ghanimah, seorang peserang ya bagi-bagi dengan kami. Karena kami termasuk dari kalian. Ini sikapnya orang-orang munafik. Ya. Dusta keimanannya kepada Allah SWT. Alaysa Allah bi'alama bima fi suduril alamin. Tidakkah mereka tahu? Bahkan Allah semata mengetahui apa yang tersimpan di hati-hati mereka. Bahkan seluruh makhluk mengetahui. Tatkala mereka apa? Inna kunna ma'akum. Berdusta di hadapan kaum muslimin. Sesungguhnya kami bersama kalian. Kami juga beriman kepada Allah dan Rasulnya. Padahal Allah SWT mengetahui Allah, apa yang ada di hati-hati mereka dari sifat kemunafikan, sifat keingkaran, kekafiran, sikap dusta terhadap Allah Subhanahu wa taala. Jika kebanyakan kaum munafik dan telah disuruh untuk jihad, kabar yang kaum muslimin, kalau dia bisa menyatakan alasan-alasan untuk tidak berjihad, maka dia kemukakan. Wahai Rasul kami, tidak ada yang menunggu keluarga-keluarga kami. Sebagiannya kalau dia ikut berangkat berperang, dia malah menggembosi saudara kaum muslimin. Menyempal dari barisan, mengadakan kekacauan di tengah-tengah pasukan kaum muslimin. Karena keimanannya, keimanan mereka adalah keimanan yang dusta. Kalau syarat yang mau berkata, sahabat ijmali keterangan secara global di dalam ayat tersebut. Yukbirunallahu fi hadil ayah anna batun nasi wahumul munafikun. Yaddawna al-imana bi al-sinatihim. Allah SWT menghabarkan kepada kita dalam ayat ini kewajibannya sebagian manusia, dan mereka adalah orang-orang munafik. Mereka mengaku-ngaku telah beriman, mengaku-ngaku beriman dengan lisan-lisan mereka, dengan mulut-mulut mereka. Faidha azzabahumun nas min ajri imanihim tawaw baina azabin nasil muhakkat wa azabillahi ad-da'im. Maka tatkala manusia mengganggunya karena dia telah menyatakan keimanan, memusuhinya, menyakitinya, karena dia telah beriman, maka orang-orang munafik menyamakan antara gangguan-gangguan manusia yang bersifat sementara disamakan dengan azab Allah SWT yang kekal. Bartadu an dinihim, sehingga mereka murtad dari Islam. Dan tentunya keimanan yang tulus, ikhlas, murni kepada Allah SWT, tatkala mereka merasakan gangguan manusia, azab manusia, cercaan, celaan, cemoohan, gangguan, kesakitan, maka ini hanya bersifat sementara. Tidak selamanya manusia mengganggu seperti itu. Namun mereka orang-orang munafik tidak sabar, karena mereka keimanannya dusta. Bahkan ujian, cobaan seperti ini disamakan dengan azab Allah SWT yang kekal, sehingga mereka meninggalkan keimanan, mereka keluar dari Islam, bahkan mereka memilih untuk apa? Untuk menerima azab Allah SWT yang kekal. Tentunya tatkala mereka keluar dari Islam, maka tentunya dia akan apa? Dia bersiap-siap menyongsong menerima azab Allah SWT yang kekal, karena dia telah murtad dari Islam. Faidha nasarallahu jundahu wa ibadahul mu'minin wa razaqahumul futuha wal ghanaim ij'al imana marratan tsaniyah liyakhudhu misla ma yakhudhu muslimun minal ghanaim. Apabila Allah SWT memberikan pertolongan, memberikan kemenangan kepada tentaranya dan kepada hamba-hamba mukmin, dan Allah SWT memberikan kemenangan, rezeki kemenangan, dan memberikan harta rampasan perang, maka orang-orang munafik yang mereka dulu beriman, kemudian diuji, kemudian murtad, dan kala menyaksikan suksesnya kaum muslimin mendapatkan kemenangan di atas musuh-musuhnya, mereka kembali lagi mengaku sebagai seorang Islam kedua kalinya. Dalam rangka apa? Dalam rangka untuk bisa mendapatkan ghanimah atau rampasan sebagaimana yang juga diterima oleh kaum muslimin pada umumnya. Jadi mereka tatkala mengaku beriman yang kedua kalinya bukan untuk Allah. Keimanannya bukan untuk Allah. Keimanannya hanya untuk apa? Mendapatkan harta dunia. Agar mendapatkan bagi-bagi harta rampasan perang. Sehingga apa? Sehingga mereka selalu berdusta, keimanannya terus selalu berdusta. ثم تعاهدهم الله بأنه عالم بما في صدورهم من النفاق فسيجزيهم على ذلك. Kemudian Allah SWT mengancam mereka terhadap orang-orang munafik yang mereka mengaku-ngaku beriman, bergabung dengan kaum muslimin, namun mereka menyembunyikan kekafiran-kekafiran yang ada pada hati-hati mereka, dada-dada mereka. Bahwasanya Allah SWT zat yang maha mengetahui apa-apa yang ada pada hati-hati mereka, dada-dada mereka, dari sifat kemunafikan, sifat kebohongan, sifat makar. Dan Allah SWT akan membalas atas perbuatan mereka. Di dalam kisah yang lain, bahwasanya sebagian orang-orang munafik tatkala dia mau bergabung berperang dengan pasukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia berangkat semangat dan juga berperang dengan semangat. Namun dalam rangka apa? Dalam rangka liar makana, menunjukkan kehebatan dia. Jago-jago orang-orang kafir dibunuh sama dia. Padahal dia orang munafik. Semangat berperang. Bahkan beberapa kali bisa membunuh tokoh-tokoh kafir, komandan-komandan kafir. Namun dengan seiringnya waktu, yang namanya tenaga manusia kan semakin lama semakin lemah. Dan kala dia berhasil dikuasai oleh musuh, kemudian mendapatkan luka yang sangat parah, maka si munafik tersebut tidak sabar. Akhirnya dia bunuh diri. Akhirnya dia bunuh diri di laga pertempuran. Dengan menusukkan anak panah ke dalam perutnya sendiri. Karena tidak tahan mendapatkan atau merasakan luka-luka yang sangat banyak dan parah. Ini menunjukkan bahwasanya akhir keimanan yang dusta, maka akhirnya juga jelek. Akhir dari kedustaan, maka akhirnya menjadi kejelekan. Sehingga Rasulullah SAW menyatakan dia berada di neraka. Padahal sebelumnya para sahabat sangat keheranan, kenapa orang yang seperti itu bisa masuk neraka. Yang gagah kuat, tangkas, berhasil membunuh banyak lawan-lawan muslimin, ternyata matinya mati bunuh diri. Sehingga dapatkan perbedaannya sangat besar antara orang yang beriman dengan kebenaran dengan orang yang beriman dengan kedustaan. Orang yang beriman dengan kebenaran tentunya apa? Tentunya sangat mengharapkan untuk bisa mati syahid. Bahkan luka-luka yang mereka dapatkan tatkala mereka berjihad fisabilillah akan menjadi keutamaan dirinya. Tidaklah darah yang mengalir keluar dari seseorang tatkala jihad fisabilillah, maka itulah pertama kali apa? Pertama kali dosa-dosanya akan hapus, akan gugur dengan keluarnya darah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Semakin banyak keutamanya, semakin banyak lukanya, kemudian akhirnya meninggal di jalan Allah SWT, maka berarti dia mendapatkan apa? Kemuliaan. Karena orang-orang munafik mereka adalah orang-orang yang tidak percaya dengan janji Allah SWT, tidak percaya dengan akhirat, maka mereka memandang hanya sebatas zahirnya saja. Tatkala mereka ikut berperang kemudian melihat kekalahan demi kekalahan, selalu seperti itu. Akhirnya mereka berputus asa. Keadaan saya sudah seperti ini, tidak akan mungkin bisa selamat. Juga sudah tidak ada harapan lagi untuk bisa mendapatkan ghanimah karena begitu sangat berat. Mendapatkan luka-luka yang sangat berat. Sehingga karena harapan-harapan dunianya sudah tidak ada lagi, tidak ada yang diharapkan dari keduniaannya, maka dia mengakhiri dengan akhir yang jelek. Karena saya rahimahullah al-fawaid pada wadah yang bisa dimit dalam hadis ayat tersebut. Al-Ulu yang pertama, as-sabru ala adha fiddin min alamatil iman. Bersabar di atas gangguan karena memakan agama. Maka ini termasuk dari tanda-tanda keimanan. Sebagaimana para sahabat, orang-orang yang awal-awal mereka beriman kepada Rasulullah SAW, menyatakan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mereka mendapatkan gangguan-gangguan, ancaman, teror, siksaan, bahkan sampai pembunuhan. Ini menunjukkan keimanan mereka adalah keimanan yang telah menancap di dalam hatinya. Sehingga mereka bersabar mempertahankan keimanan mereka. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, mereka mendapatkan ujian-ujian, cobaan-cobaan yang menyakitkan. Namun ujian-ujian tersebut mereka bersabar, sehingga ujian tersebut bukan menambah lemahnya iman, justru menambah kuatnya keimanan. Asalnya tahrim wal mudahanati fiddin. Haramnya bermudahana di dalam agama. Apa mudahana? Main-main, ya. Sekarang menyatakan beriman, besok bergabung dengan orang-orang kafir. Sekarang menyatakan keimanan lagi, besok melanggar perintah Allah SWT. Ini namanya adalah main-main. Maka haramnya seperti ini. Islam murtad lagi, masuk Islam lagi, murtad lagi. Akhirnya apa? Akhirnya mati dalam keadaan murtad. Banyak bila. Sehingga tidak boleh main-main di dalam agama. Karena Islam tertegak dengan keimanan. Sedangkan agama Islam keimanan tentunya apa? Tentunya pahalanya itu nanti di akhirat, bukan di dunia. Keuntungannya keuntungan di akhirat, bukan di dunia. Sehingga orang-orang yang tidak percaya dengan akhirat, tidak percaya dengan janji Allah, tatkala melihat zahir di dunianya tidak ada kenyataannya, maka mereka murtad. Mana ini katanya masuk Islam itu hatinya menjadi tenang dan tenteram, setelah masuk Islam jadi resah. Kalau begitu enggak usah Islam aja, hanya keluar dari Islam. Katanya masuk orang apa masuk Islam itu enak di dalam Islam. Agama yang muda tatkala dia masuk Islam mendapatkan kesukaran-kesukaran. Makanya keluar lagi dari Islam. Kenapa? Karena barometernya mereka adalah keuntungan dunia. Sedangkan Allah SWT menjanjikan kebahagiaan orang-orang yang beriman nanti di akhiratnya. Asalisa min tabi'atil mutnafik al-firaru inda fasa'i wa ibdam inda tam'in. Yang ketiga, tabiatnya orang-orang munafik ini adalah melarikan diri. Tatkala mendapatkan kesulitan-kesulitan, kesakitan-kesakitan, dan mereka dan tabiat yang kedua, mereka sangat semangat tatkala melihat apa? Melihat keduniaan, keuntungan-keuntungan dunia ada di hadapannya dilihat, maka mereka semangat. Tatkala pertama kali dia beriman, melihat apa? Melihat kesulitan-kesulitan, kesakitan-kesakitan. Orang tidaklah beriman, masih diseksa oleh orang, diganggu oleh orang, maka dia murtad. Tatkala melihat Islam jaya, makmur, mendapatkan kelima yang banyak, nah ini menguntungkan. Kita masuk Islam lagi agar menjadi enak di dalam Islam. Jadi semangatnya semangat untuk mendapatkan dunia, bukan semangat untuk mendapatkan akhirat. Sehingga keimanan yang murni adalah keimanan yang istiqomah tetap. Apakah dia itu beriman kemudian mendapatkan cobaan, ujian, kesakitan, kesukaran, atau mendapatkan kemudahan-kemudahan, dia tetap istiqomah. Karena yang namanya keadaan itu selalu berputar. Di saat ini dia susah, besok mungkin senang. Di saat ini senang, mungkin besok susah. Terus bergulir. Sehingga orang-orang yang keimanannya benar, tetap istiqomah dan bersabar di atas keimanan. Ar-Rabi'a ihatatu ilmillahi bikulli syai'in zahiran wa batinan. Yang keempat, bahwasanya ilmu Allah SWT meliputi segala sesuatu, menguasai segala sesuatu, baik itu yang nampak maupun yang tidak nampak. Allah SWT mengetahui apa-apa yang telah disembunyi di dalam dada-dada manusia, dada-dada makhluknya. Sehingga kita berhati-hati untuk apa? Berniat jelek, berniat buruk. Karena Allah SWT mengetahui niat kita, mengetahui apa yang ada di dalam hati kita. Sehingga berhati-hati. Sehingga seseorang yang akan mendapatkan keimanan yang istiqomah tentunya akan mendapatkan ujian-ujian dan cobaan-cobaan. Apakah itu ujian itu sesuatu kesulitan, apakah ujian-ujian itu sesuatu kemudahan. Kalau kesulitan, dia bersabar atau tidak menanggung kepayahan, menanggung kesakitan. Yang kedua, apakah dia itu bersabar tatkala menanggung kemudahan, keenaan. Ini juga ujian. Karena mayoritasnya orang-orang yang diberikan kenikmatan, diberikan kesenangan, lupa. Dengan prinsip yang telah dia pegangi. Ini juga ujian. Berapa banyak orang yang tangguh diterpa ujian-ujian yang menyakitkan. Tatkala dia mendapatkan ujian yang mengenakan, dia tidak bersabar. Rupa terhadap yang selama ini dia pertahankan, ini juga berbahaya. Munasabatul ayatin ibab kesun ayatin adalah sebab ayatudaratil ayatu ala tahrimi musawatil khaw minallah ilkhaw minal makhluk. Di mana ayat ini menunjukkan atas haramnya menyamakan rasa takut kepada Allah SWT disamakan dengan rasa takut kepada para makhluk. Karena seluruh makhluk ini tidaklah bisa berbuat kecuali dengan seizin Allah SWT. Adanya orang jahat, adanya musuh, adanya ini dan itu yang membuat peralatan sedemikian rupa sehingga menakutkan. semuanya tidak akan bisa terjadi tanpa seizin Allah SWT. Sehingga kita berdoa kepada Zat yang menguasai makhluk, berdoa kepada, berlindung kepada Zat yang menguasai makhluk. Sehingga kita hanya apa? Hanya takut kepada Allah SWT saja. Karena tidaklah seseorang mendapatkan kecelakaan kalau Allah SWT suka inginkan dia celaka, maka celaka, tidak ada yang bisa menghalang-halangi. Namun tatkala manusia mengancam dirinya dengan berbagai ancaman, tatkala Allah SWT tidak mengizinkan untuk bisa menyakiti, untuk bisa mengganggu, maka tidak akan bisa terganggu dan tersakiti. Mula sahabat ayat ini tauhid, kesunnah ayat ini adalah tauhid. Ayat sudah ayat ala wujubi takdimi khawfillahi ala khawfi man siwahu. Di mana ayat ini menunjukkan atas wajibnya mendahulukan takut kepada Allah SWT di atas takutnya kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Walidha yakun khawfu ibadah wa syarful ibadah min ghalali syirk. Dengan demikian sifat takut ini adalah termasuk ibadah. Maka memalingkan ibadah kepada selain Allah, maka ini adalah bentuk kesyirikan. Alhasil sehingga orang-orang yang telah menyatakan beriman kepada Allah SWT kemudian takut dengan ujian-ujian manusia, takut dengan gangguan-gangguan manusia, kemudian tidak bersabar, akhirnya meninggalkan keimanan, berarti apa? Takutnya dia lebih besar, takut kepada makhluk, kepada manusia, daripada takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia takut kepada bangun manusia, namun tidak takut dengan azab Allah SWT nanti di akhiratnya. Dan kalau dia tidak sabar, kemudian meninggalkan keimanan, ini akan terancam dengan kematiannya yang di atas kekafiran. Sehingga Allah SWT menimpakan azab yang selama-lamanya. Maka yang sepertinya kerugian. Adapun orang yang takutnya kepada Allah SWT, maka ujian-ujian manusia, gangguan-gangguan manusia, semuanya dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengharapkan pahala atas kesakitan, atas gangguan. Dan gangguan manusia bersifat sementara. Sehingga mereka apa? Orang-orang yang benar-benar beriman akan apa? Akan menganggap enteng gangguan manusia. Hanya sebatas umur dia paling panjang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Allah.